Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali mengadakan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Syarhu Usul Sunnah sampai pada pembahasan Tarkul Jidali wal khusumati fid din. Prinsip sunnah yang berikutnya adalah meninggalkan sifat-sifat berbantah-bantahan, sifat berdebat, sifat membantah, wal khusumat dan sifat berseteru, bermusuhan, ribut tentang urusan agama. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa la yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allamu al-jidala fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnati hatta yad'al jidala wa yaslimu wa yu'minu bil athar. Prinsip yang berikutnya adalah seorang mukmin hendaknya janganlah dia yukhasim ahadan. Yukhasim yani membantah, berbantah-bantahan dengan seorang pun, wala yunadhirahu dan tidak pula mendebatnya, wala yata'allamul jidal dan tidak pula belajar ilmu tentang jidal. Belajar ilmu tentang bantah-membantah dalam urusan agama. Ini prinsip agama kita. Tinggalkan itu. Kita beragama dengan sami'na wa ta'na. Kita mendengarkan wahyu dan kita mentaati apa yang disebut dalam wahyu. Tidak butuh kita dengan jidal, debat untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Tidak butuh kita dengan debat. Fainal kalama fil qadari, karena berbicara atau ilmu kalam, berdebat tentang takdir serta tentang ru'yah, melihat wajah Allah nanti di yaumil kiyamah, tentang Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, dan tentang yang lainnya dari sunnah-sunnah Nabi, ini hukumnya makruh, yakni haram, manhyun an, dilarang. Menggunakan ilmu kalam dalam pembahasan tentang takdir, tentang ru'yatullah yaumil akhir, tentang Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, membicarakan tentang hal ini dengan menggunakan metode ilmu kalam, maka hukumnya haram dan dilarang. Kenapa? Karena itu cara yang batil dan akan menghasilkan kebatilan. La yakunu sahibuhu wa nasab bi kalami sunnah min ahli sunnah. Dan pelakunya yakni orang yang berbicara tentang takdir, tentang ru'yatullah, tentang Al-Qur'an dan tentang yang lain-lainnya dengan ilmu kalam, walaupun dia benar dalam pembahasannya, dia tidak termasuk dari ahli sunnah. Dia tidak termasuk dari ahli sunnah. Kenapa? Karena cara dia dalam memahami dan mempelajarinya dengan cara yang batil, menggunakan ilmu kalam. Hatta idal jidala wa yaslim, sampai dia meninggalkan perdebatan dan dia menerima serta beriman kepada al-athar, barulah dia dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah hanya menerima dan mengikuti apa yang ada dalam ilmu wahyu Al-Qur'an wa sunnah. Ahlus sunnah tidak menggunakan metode jidal, tidak menggunakan cara perdebatan, dan tidak menggunakan ilmu kalam dalam pembahasan i'tiqad yang seperti ini. Siapa yang menggunakannya dalam pembahasan akidah, menggunakan ilmu jidal wal khusumat, debat dalam urusan agama, walaupun dia itu mungkin benar, tetapi dia tidak dikatakan sebagai ahli sunnah sampai dia meninggalkan tata cara yang menyimpang itu. Kita baca syarahnya Syekh Rabi. Wa yansahu bitarkil jidal. Al-Imam Ahmad menasihati untuk meninggalkan perdebatan menggunakan ajaran agama sebagai bahan perdebatan. Ini diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Fainal kalama fil qadri wa ru'yatul Qur'an wa ghairi min as-sunani makruhun manhun an. Waradat ahadithu fi an-nahyi 'anil jidali wal khusumat. Tersebut dalam beberapa riwayat hadis-hadis Nabi tentang larangan memiliki metode jidal, perdebatan, permusuhan dalam memahami agama. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasun yatanadharuna fil qadari faghadaba hatta ka'annama tafqa'a fi wajhihi habbur ruman. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, mendapati orang-orang sedang mereka yatanadharun, mereka berjidal, berdebat, berbincang-bincang tentang permasalahan takdir, dan mereka memperdebatkannya, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau marah menjumpai adanya orang-orang yang mempertentangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan takdir. Rasul marah. Hatta kana matafqa fi wajhi habruman, sampai-sampai seakan-akan muncul dari wajah beliau biji buah ruman. Biji buah apa? Ruman-ruman itu delima. Karena saking nampaknya muka beliau marah, memerah seperti buah delima. Tsumma qal, kemudian Rasul mengatakan kepada mereka-mereka yang berdebat, membentur-benturkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain, bentur-benturkan. Maka Rasul mengatakan, aturiduna antadribu kitab Allahi ba'dahu bi ba'din, apakah kalian hendak membentur-menturkan kitabullah sebagian ayat dengan sebagian ayat yang lainnya, mereka ahlul jidal, orang-orang yang suka berjidal, berbantah-bantahan, tidak mencukupkan diri dengan menerima dan tunduk, tetapi berjidal, berargumentasi dengan apa yang dia miliki. Itu hakikatnya, Bapak. Hakikatnya mereka sedang membentur-benturkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis Nabi, membentur-benturkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nah, difahami oleh akal, sehingga kalau akal yang A dengan ayat yang dia bawa menang, maka berarti dia yang benar. Dibentur-benturkan, wal'iyadu billah. Angkara ingkaran syadidan. Rasul mengingkari perbuatan mereka dengan pengingkaran yang begitu dahsyat. Hadi yadul anan nahya anil jidali fil qadri wa fi ghairihi minal aqaidi. Ini menunjukkan bahwa larangan untuk berdebat tentang perkara takdir dan juga perkara yang lainnya dari perkara-perkara akidah. Membentur-benturkan yang satu dengan yang lain dan berakibat pada keraguan-raguan serta berakibat pada penolakan, pengingkaran, ketidakpercayaan ketika mereka membentur-benturkan satu dengan yang lainnya. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah. Pelaku, orang yang melakukan hal ini, pelakunya yakni berjidal, berdebat dalam urusan akidah, walaupun ucapannya sesuai dengan sunnah, tetapi dia bukan termasuk dari ahli sunnah. Antum pahami? Tidaklah semua orang yang melakukan sunnah Nabi, dia adalah ahli sunnah. Contoh, Khawarij. Mereka melakukan sunnah Nabi, sholat, puasa, qiraatul Quran. Mereka melakukan itu. Perhatikan di sini Mas, jangan baca sendiri. Mereka melakukan itu. Tetapi mereka bukan ahli sunnah, walaupun mereka benar dalam beberapa hal. Satu bid'ah yang ada pada mereka menyebabkan mereka itu keluar dari sunnah, jadilah mereka ahli bid'ah. Bahkan mereka sejelek-jelek bangkai di bawah kolu langit ini, mereka kila benar dengan satu bid'ah yang ada pada mereka. Sehingga ahlul jidal, ahlul kalam, orang-orang yang suka mendebat-debat ayat dan hadis, membentur-benturkan ayat dan hadis, walaupun dia benar, tetapi dia bukan ahlu sunnah. Kenapa? Karena metodenya, tata caranya salah. Tata caranya dengan menggunakan metode kalam, perdebatan, perjidalan, maka itu menunjukkan bahwa mereka adalah ahlul bid'ah, mereka bukan ahlus sunnah. Qala Syekh Rabi, beliau mengatakan dalam syarahnya, fal imamu Ahmad mutasyaddidun fil man'i. Maka Imam Ahmad dalam kalimat ini begitu keras dalam melarang kita mengikuti ilmu kalam, ilmu jidal, melarang keras. Saya berikan contoh perdebatan yang terjadi di kalangan Ahlul Kalam di zaman Imam Ahmad. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Apa hujah mereka? Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syai. Al-Quran syai. Apa itu syai? Sesuatu. Syai'un. Sesuatu. Al-Quran sesuatu. Naam, Al-Quran sesuatu. Yani ada bentuknya Al-Quran, mushaf. Kalau ini Al-Quran, Al-Quran syai. Ini namanya syai, ada sesuatunya. Bukankah Al-Quran syai? Kata mereka. Naam, Al-Quran syai. Bukan sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak. Tetapi nampak. Sesuatu yang nampak itu secara bahasa Arab disebut dengan apa? Syai'un. Alaysa Al-Quran bisyai? Alaysa Al-Quran nasyai? Ucapan mereka seperti itu. Seperti Ibn Abdu'ad, Bishr al-Marisi. Bukankah Al-Quran itu syai? Jawabnya apa? Naam, Al-Quran syai. Sesuatu ada wujudnya. Alaysa Allah yaqul, alaysa Allah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wallahu yaqul, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Al-Quran bagian dari sesuatu. Allah menciptakannya. Wa khalaqa kulla syai. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Syai. Dan Al-Quran bagian dari syai. Ini hujjah Mu'tazilah. Dari Al-Quran yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena Allah yang menciptakannya. Segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Dan Al-Quran termasuk dari segala sesuatu. Atau bagian dari segala sesuatu. Ayat atau bukan ini? Ayat. Wa khalaqa kulla syai. Allah yang menciptakan kulla syai. Segala sesuatu. Al-Quran bagian dari syai. Apa jawabnya? Jawabnya ya kaum muslimin, Al-Quran ini syai. Al-Quran bagian dari sesuatu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara makhluk yang Allah ciptakan dengan firman-Nya dan dengan aturan-aturannya. Disebutkan dalam Al-Quran, walillahil khalq wal amru. Al-khalqu Allah mencipta. Al-amru dibedakan oleh Allah dengan al-khalqu. Maka al-amru bukan khalqu, al-khalqu bukan amru. Al-khalqu adalah makhluk. Al-amru adalah perintahnya, larangannya, syariatnya, kalamnya. Sehingga Allah bedakan antara makhluk dengan amruhu. Di antara amruhu, yakni Al-Quran. Faham tom? Dibantah Imam Ahmad pada kalimat, bukankah Al-Quran termasuk dari syai? Dan Allah menciptakan kulla syai. Segala sesuatu Allah menciptakannya. Jawabnya adalah kalimat kulla syai tidaklah menunjukkan segala sesuatu. Akan tetapi kulla syai alladhi aradahu Allah. Kulla syai alladhi aradahu Allah. Allah menciptakan kulla syai. Segala sesuatu. Yang dimaksudkan segala sesuatu adalah yang Allah kehendaki. Dari kalimat kulla syai itu. Contoh kalimat dalam Al-Quran. Dammarat kulla syai bi amri rabbih. Allah mengutus angin yang begitu dahsyat. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari ya. Ditiupkan angin yang begitu dahsyat menimpa kaum 'Ad wa Tsamud. Damar kulla syai' bi amri rabbih. Angin itu menghancurkan kulla syai' dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin tersebut yang Allah kirimkan kepada kaum yang kafir ini disebutkan dengan bahasa Al-Qur'an, damar kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Tetapi langit dan bumi tidak hancur. Matahari bulan tidak hancur. Langit dan bumi termasuk syai, tetapi tidak hancur. Maka yang hancur dengan sebab dikirimnya atau ditiupkannya angin yang begitu dahsyat adalah kulla syai ladzi aradahullah. Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk Allah hancurkan dengan angin itu. Ini jawaban dari Imam Ahmad tentang makna kulla syai'. Wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Naam. Syai', semuanya Allah ciptakan. Adapun Al-Qur'an adalah kalamuhu, ucapan Allah, dan ucapan Allah itu adalah bukan makhluk. Karena itu sesuatu yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada. Al-Qur'an itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang munculnya dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, tetapi sifat. Dan yang namanya sifat itu bukan makhluk. Kalau sifatnya manusia, makhluk. Kalau sifatnya khalik, maka itu bukan makhluk. Ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, laisa bi makhluk. Ini pembahasan yang mendetail dalam hal itu. Dan ini contoh perdebatan-perdebatan yang ada pada mereka. Mereka berusaha untuk membentur-benturkan antara satu ayat dengan hadis atau ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Mereka hendak membentur-benturkan. Bagaimana cara membenturkannya? Cara membenturkannya adalah dengan jidal. Ayo, apa pendapatmu dengan ayat ini? Bantah. Kalau kamu bisa membantah, kamu menang, saya ikut kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa membantah, kamu kalah, kamu harus ikut saya. Itu ahlul jidal seperti itu. Sehingga mereka tidak ada jiwa penerimaan kepada nas Al-Quran wa sunnah dan percaya dengan keduanya, tidak. Mereka akan mendebat, mereka akan membantah ayat-ayat itu dengan ayat-ayat yang ada pada mereka yang disalahfahamkan. Untuk kemudian kalau mereka kalah debat, mereka akan menerima. Mereka tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah, walaupun menerima sunnah. Karena metode yang mereka tempuh adalah metode jidal, perdebatan. Faham dong? Paham ya? Apa gak paham? Inna man yakul, sesungguhnya barang siapa yang mengatakan innahu la yatawassalu ila sunnah illa bil jidal, fadha min al ghalat. Sesungguhnya barang siapa yang mengatakan tidak akan sampai seorang kepada sunnah Nabi kecuali dengan cara jidal, tidak akan sampai seorang pada sunnah Nabi kecuali dengan cara berdebat, fahadha ghalat, maka ini salah. Ini salah. Mereka dulu, ahlul kalam, hobi dengan debat, hobi dengan jidal. hobi dengan permusuhan, hobi dengan bantah-membantah, debat-mendebat mereka. Mereka mengatakan wabin niqash wal jidal yattajul haq, kata mereka. Kata mereka, dengan debat, dengan adu argumentasi, maka akan diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Ini mereka. Yang seperti ini dilarang dalam agama kita. Yang seperti ini dilarang. Untuk mengetahui al-haq, cukup dengan kita membaca ayat, membaca sunnah. Disitulah yang namanya al-haq. Bukan dengan berdebat, membentur-benturkan satu dengan yang lain. Seperti yang telah lewat, dibenturkan antara hadis Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badri la tudhammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Hah? Ini hadis. Ayatnya mengatakan la tudrikul absar wa la yudrikul absar. Atau ayatnya menyatakan lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Dibenturkan ayat yang mengatakan engkau tidak akan bisa melihatku dengan hadis Nabi, kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ketika dua hal ini dibenturkan, maka orang yang jahil akan bingung, mana yang benar antara dua hal ini? Yang satu hadis, yang satu ayat. Orang akan mengatakan yang benar ayat. Ayat mengatakan lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Maka hadis Nabi ditolak dengan alasan benturan dengan ayat. Padahal tidak berbenturan, dan sudah kita sampaikan kalimat lantarani, engkau tidak bisa melihatku adalah di dunia. Ketika masih di dunia, manusia tidak akan bisa melihat Allah. Adapun kelak nanti di yaumul kiamah, Allah berikan kekuatan pada mata-mata manusia untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, ini agak sedikit butuh konsentrasi, ringan, cuman kalau baru kita dengar akan sulit. Nabi mengatakan apa? Wa kulla bid'atin dolalatun. Wa kulla bid'atin dolalatun. Dan semua bid'ah adalah sesat. Mereka orang-orang yang suka berdebat, membantah sabda Nabi ini dengan ayat. Sabda Nabi hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ucapan Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Kenapa kukulla? Karena ada an di depannya. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Fa inna kullu isim inna. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Dibantah oleh mereka dengan ayat Al-Quran. Di antara ayat yang mereka ambil adalah wa khalaqa kulla syai' minal hayy minal mayy hayyan. Sebutkan ayatnya, saya agak lupa. Wa khalaqa minal ma' kulla syai'in hayyan. Allah ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Khalaqa minal ma', Allah ciptakan kulla syai', segala sesuatu. Minal ma', dari air. Apakah semuanya Allah ciptakan dari air? Hah? Iblis diciptakan dari apa? Api. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Ayat ini mengatakan Allah mencipta segala sesuatu dari air. Berarti makna segala sesuatu itu tidaklah menunjukkan total. Walaupun kalimatnya segala sesuatu. Kullu syai', segala sesuatu. Allah ciptakan dari air. Nyatanya ada yang tidak diciptakan dari air. Api, cahaya. Berarti kalimat wa kullu bid'atin itu tidak mesti menunjukkan semua bid'ah itu dhalalah. Walaupun kalimatnya wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Kalimatnya menggunakan kata-kata kullu. Tetapi ayat tadi sebagai bantahannya bahwa makna kull itu tidak menunjukkan kepada semua. Lebih kuat mana, ayat atau hadis? Wah, kemudian dibenturkan. Kemudian kamu tolak ucapan wa kullu bid'atin dhalalah yang maknanya semua bid'ah itu sesat. Tidak seperti itu nak. Semua bid'ah sesat, tetapi ada yang baik. Sebagaimana semua diciptakan dari air, tapi ada juga yang diciptakan dari selain air. Antum paham ini? Paham? Maksudnya antum bingung? Kalau bingung berarti antum paham. Kalau belum ngotok, gue apa sih? Orang dong pak. Koneknya lama. Lolan jenengan. Bahasa sekarang ini, bahasa dulu, tell me, lap mikir. Orang sudah berketawa, kamu meneng baik. Terus nguyu dewek. Terlambat nguyu nepak. Ya. Paham ini? Apa jawabannya? Waya adui sunnah. Mereka menyebutkan lagi, hujjah mereka, bahwa tidak semua kul itu memiliki makna semua, segala. Ayat yang tadi disebutkan Imam Ahmad yang kami sampaikan, disebutkan oleh mereka, dammara kulla syai bi amri rabbih, angin tersebut menghancurkan kulla syai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Nyatanya tidak semuanya hancur. Langit bumi tidak hancur. Padahal bahasa ayatnya dammara kulla syai, menghancurkan segala sesuatu. Maka dengan demikian jangan kamu mengatakan semua bid'ah itu dhalalah. Walaupun bahasanya Rasul dengan kalimat wa kulla bid'atin dhalalah, tetapi di sana ada pengecualian. Selama bid'ah itu hasanah, maka itu hasanah. Begitu? Selesai sudah. Antum kalau debat, rampung, entek ngamek. Kita jadi ahlu bid'ah sekarang. Hah? Jawabannya bagaimana? Bisa? Jawabannya bisa ya kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menciptakan segala sesuatu minal ma' kullu hayyin. Semua yang hidup Allah ciptakan dari air. Semuanya, kita meyakini semuanya. Apa sulitnya kita mengatakan? Adapun ketika Allah menyebutkan menciptakan iblis dari api, menciptakan mata apa? Malaikat dari cahaya. Itu pengecualian yang Allah sebutkan. Dan hanya dua itu saja yang Allah sebutkan. Penyebutan Allah ciptakan iblis dari api, malaikat dari nur adalah syariat ini. Adapun hadis Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, tidak terdapat dalam syariat ini yang mengecualikannya. Sampai-sampai kena ini. Tidak ada yang mengecualikan, semua bid'ah sesat. Sepanjang hidup Nabi beliau tetap mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu bid'atin dhalalah, sampai beliau meninggal dunia. Dan tidak pernah menerangkan adanya satu atau dua bid'ah yang dikecualikan dari dhalalah. Sehingga pembahasannya lain-lain. Kalau ada dalam syariat pengecualian, maka kita akan mengecualikan Sebagaimana pengecualian Allah menciptakan syaitan atau iblis dari api, Allah menciptakan malaikat dari nur, dari cahaya, itu pengecualian. Atau bisa jadi kalimat tadi, kami menciptakan kulla syai dari air. Api pada awalnya Allah ciptakan dari air. Apa sulitnya bagi Allah Azza wa Jal? Allah ciptakan cahaya pada awalnya dari air. Karena Allah sendiri mengatakan, wa khalaqa kulla syai minal hayy hayy minal ma'i hayyin. Allah menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Selesai. Sami'na wa ta'na. Adapun ayat damar kulla syai, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, adalah segala sesuatu yang ada pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram. Kulla syai' fihim, segala sesuatu yang ada pada kampung mereka, negeri mereka, damarat, porak-poranda, hancur lebur oleh angin yang Allah kirimkan kepada mereka selama 7 hari 8 malam. Damar kulli syai pada kaum itu. Sehingga tidaklah bertolak belakang dengan sabda Nabi, wa kulli bid'atin dhalalatun. Tidak bertolak belakang. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini contoh jidal-jidal yang seperti inilah yang merusak akidah. Yang membingungkan. Karena itu dilarang dalam agama kita. Imam Ahmad menuliskan hal ini dalam kitab Usul Sunnah. Jangan engkau berdebat, jangan engkau berjidal. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah menerima dan mengimani apa yang dalam nas. Selesai. Tidak perlu engkau perbanyak kata, perbanyak ungkapan, mempertanyakannya. Tidak perlu. Karena bisa jadi dengan itu engkau jatuh pada penolakan. Apalagi debat, yo kita diskusi bahasa sekarang ya, tukar pikiran. Sebenarnya Allah itu di langit atau di mana-mana. Kalau ada orang yang mengatakan kata-kata itu, mengajakmu diskusi kata mereka, mengajakmu tukar pikiran, membahas Allah itu di atas arsy atau yang benar Allah itu ada di mana-mana, maka tolaklah ajakan itu. Itu sistem ahlul bid'ah. Adapun manhaj kita, sistem manhaj kita adalah sami'na wa ta'na. Kita menerima, kita mendengar, dan kita mentaati apa yang ada dalam nas-nas tersebut. Bisa dipahami? Apakah ahli bid'ah memiliki dalil Allah ada di mana-mana? Ada. Tuh, masih ada. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maknanya Allah di mana-mana bersama kalian, sebagaimana kalian ada di mana-mana. Lah bagaimana dengan ayat Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah ya Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Bagaimana dengan ayat ini? Oh, itu kan maksudnya begini, maksudnya begitu. Dibenturkan dua ayat itu untuk menolak al-haq, minimalnya membuat keraguan di hati kita sebagai kaum muslimin tentang i'tiqad Allah beristiwa di atas arsy. Ini contoh perdebatan. Akibat perdebatan menimbulkan kebingungan. Bagaimana cara membantahnya? Allah sebutkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan Allah berada di sampingmu, tetapi Allah beristiwa di atas arsy, mendengar segala ucapanmu, melihat segala perbuatanmu, gerak-gerikmu. Siapapun kamu, Allah melihatmu, Allah mendengarkanmu, Allah menyaksikanmu, Allah mengawasimu. Sehingga dimanapun kita berada, Allah Azza wa Jalla bersama kita. Tetapi bukan berarti bersama kita di bumi. Yang bersama kita adalah pendengaran Allah. Allah mendengarkan setiap yang kita ucapkan. Ilmunya Allah. Allah mengetahui setiap apa yang kita inginkan, yang kita lakukan. Allah melihat gerak-gerik kita semuanya. Allah mengawasi kita. Sehingga tidak seorang pun di antara kita yang lepas dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kamu berada, Allah selalu melihatmu. Dimanapun kamu berada, Allah mengawasimu. Dan itu ma'iyah yang dimaksudkan. Kebersamaan tidak berarti bersama di dunia. Ma'iyatullah ada dua, khasah dan ma'iyah amah. Dan ini pembahasan yang sangat menyenangkan sekali dalam babnya. Apa itu ma'iyah khasah dan ma'iyah amah? Apa itu ma'iyah? Di babnya kita tidak bisa menyampaikan karena waktunya sudah habis. Itu di bab. Bab kitab-kitab akidah wasithiyah, tahawiyah, tadmuriyah. Asik bahas itu. Tapi tanpa bukunya khawatir malah salah faham itu. Nah, kesimpulannya, jauhi debat, jauhi jidal. Itu tidak baik. Tetapi apapun yang kita dengar dari ayat, apapun yang kita dengar dari hadis, kita ucapkan sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita mentaatinya. Menerima dengan utuh. Tanpa kita membenturkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.